لي فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa mencurahkan rahmat serta hidayah kepada kita dan telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat semenjak kita berada di dalam perut ibu kita sampai detik ini. Tidaklah kita menikmati kehidupan dunia ini melainkan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan innallaha huwa razzaq dhul quwwati al-matin. Salam dan salam tidak lupa pula kita tujukan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ayuhat talabah, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kembali kita lanjutkan kajian pekanan kita membahas tentang adab al-muta'allim, yaitu adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan kembali usah tekankan, adab-adab penuntut ilmu ini bukan hanya khusus untuk para santri, akan tetapi para asatidah, para guru-guru, para ya jamaah, semuanya harus mengetahui adab-adab ini, karena adalah sejatinya kita semua adalah talibul ilm, seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal. Ya, tidak cukup walaupun gerak kita sudah profesor, doktor, syekh, ini belum cukup. Ya, walaupun seperti itu mereka, bahkan kita lihat para ulama dari dahulu sampai sekarang, begitu luar biasa tulisan-tulisan mereka, akan tetapi mereka tetap mengatakan diri mereka sebagai talibul ilm. Apalagi kita, ya, kita sebenarnya tuwailib. Tuwailib ini tasghir dari talib, penuntut ilmu yang kecil-kecil. Maka tentunya lebih ya harus mengetahui tentang adab-adab penuntut ilmu. Kita melanjutkan adab penuntut ilmu terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, kita katakan kemarin adalah menggunakan masa muda atau masa-masa belia kita sekarang untuk tahsilul ilm, untuk ya mendalami ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, harus, karena waktu kita ini masih panjang, perjalanan masih panjang, maka jangan merasa cukup dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya, setelah kita pelajari kemarin, ternyata beliau memperumpamakan para pemuda seperti kita ini diibaratkan apa kemarin? Diibaratkan buah baju yang berada di sisi baju kita, kemudian dia tanggal dan jatuh, kemudian tersebar begitu saja. Beginilah perumpamaan para pemuda seperti kita. Kalau kita tidak tahu arah, maka siap-siap ya kita akan menjadi bala tentaranya syaitan. Dan pertemuan yang lalu juga kita telah menjelaskan jangan sampai kita tertipu dengan kalimat saufa, dengan kalimat nanti, dengan kalimat akan ana kerjakan, dengan kalimat akan ana hafal, dengan kalimat besoklah. Itu semua adalah tentara dari bala tentaranya syaitan. Kenapa? Karena kalimat-kalimat ini dapat menyebabkan kemalasan pada diri kita. Yang awalnya pada ketaat ketika itu atau waktu itu semangatnya luar biasa. Nah, keluarlah kalimat nanti, akan, besok, maka itu semua akan menghapuskan semangat kita untuk beraktivitas kembali. Makanya ketika ya diri kita semangat untuk menghafal, jangan tunda. Selagi bisa ketika itu kita kerjakan, maka kerjakan. Apapun itu, bukan hanya dalam menuntut ilmu, dalam perkara apapun. Dan ini terbukti. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan saat itu, kemudian kita katakan nanti anda kerjakan. Dan kenyataannya tidak jadi dikerjakan. Apatah lagi penuntut ilmu juga seperti itu. Kemudian Syekh rahimahullahu atau Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala beliau mengatakan perkara ini lebih ditegaskan lagi apabila ya urusan-urusan kita bertambah banyak. Apa kata beliau? Kullu sa'atin tamdi min umuri ahadina la badala laha wa la 'iwadha anha. Setiap umur yang kita lalui itu tidak ada gantinya lagi. Tidak ada gantinya lagi. Karena hari-hari itu cuma 3. Yang telah berlalu itu hanya kita ambil ibrah dan pelajaran. Anda tekankan kembali, waktu-waktu yang lalu yang telah kita lakukan, yang telah berlalu itu umur-umur yang telah kita habiskan sebelumnya, maka itu hanya kita ambil ibrah ataupun pelajaran di dalamnya. Tidak bisa terulang kembali. Kemudian yang kedua, waktu sekarang hal. Waktu sekarang kita ini. Maksimalkan yang sekarang. Mumpung selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, masih memberikan. Ini tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Ini tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Tapi kalau santai saja, ya lewat-lewatlah waktu, lewat-lewatlah hari, tidak masalah. Begitu saja lalu, begitu saja, maka kita tidak akan merasakan itu. Tapi ketika kita menuntut ilmu dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh menghafal sebanyak-banyaknya, memurojaah sebanyak-banyaknya, maka di situ kita akan merasakan ternyata diri saya itu masih jahil. Diri saya itu masih banyak kekurangan. Maka dengan itu terpacu lagi semangat kita untuk belajar. Ya. Makanya para ulama itu bisa sukses-sukses mereka. Contoh yang di tangan kita sekarang, bisa sukses beliau. Padahal telah meninggal dunia. Kenapa? Dia masih merasakan dirinya bodoh. Kita merasa diri kita pintar. Belajar tidak mau. Kerjanya hanya main, menghafal tidak. Ini bagaimana ceritanya? Sekelas para ulama semuanya mengatakan diri mereka merasa bodoh. Dan anak pribadi telah merasakan itu. Ya, Ustaz pribadi tidak merasakan itu. Ketika belajar di Arab sana dengan para masyayikh, ternyata kita itu cuma segini ilmunya. Ya, tidak lebih daripada ini. Ya, tidak lebih daripada ini. Ketika Ustaz mendengarkan Syekh kami Syekh Faid Abu Salam Bali hafizahullah ta'ala menjelaskan suatu penjelasan, itu luar biasa. Ya, seolah-olah kutubu sitah dalam kepalanya. Seolah-olah kitab tafsir ada di dalam kepalanya. Seolah-olah semua perkataan ulama dihafal semua dalam kepalanya. Tapi ketika kita tanya, apa dia katakan? Saya masih jahil. Lihat. Itu luar biasa ilmunya. Ya, kalau Ustaz katakan, walau zaki alallahi, ya, ahadan, Ustaz tidak membanggakan sesuatu. Tapi ini realita. Ya, realita. Kami di depan guru, kami merasa jahil luar biasa. Merasa jahil luar biasa. Padahal beliau masih muda. Umur 60-an tahun. Ya. Tapi permasalahan yang luar biasa banyak bisa beliau jawab dengan dalil dan pendapat para ulama. Ini bisa. Ya. Bahkan guru kami Syekh Khalil Al-Juhani umur baru 40-an tahun. Sudah menulis kitab 100 lebih kitab. Ya. Itu berbagai macam ilmu agama Allah. Tafsirnya, hadisnya, musalahnya, nahunya. Semua. Umur baru 40-an tahun. Itu kami di depan beliau merasa bodoh dan jahil. Nah, itu yang harus kita rasakan. Kenapa? Ternyata ilmu itu luas. Ya. Maka dengan itu insyaallah kita bisa sadar bahwasanya waktu kita banyak yang telah terbuang dengan sia-sia. Tapi jangan jadikan itu penyesalan. Jadikan itu pelajaran. Baik. Kemudian, apa kata beliau? Wa'adhamul ghanaim. Adapun ghanimah yang paling agung adalah ma qarrabahu ila Allah subhanahu wa ta'ala minal ilmil hadi ilal amal. Ghanimah yang paling besar, ya, yang harus kita tanamkan dan kita cari terus, kita gali adalah apa-apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini dia ghanimah yang paling besar. Bukan emas, bukan permata, bukan mahkota, bukan kerajaan, bukan harta dunia. Akan tetapi apa yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Apa itu ilmu? Ilmu yang mengantarkan kita bisa beramal. Inilah ghanimah yang luar biasa. Kenapa? Amal tergantung dengan ilmu. Bagaimana cara kita ingin beramal tapi kita ilmu tak punya? Ini mustahil. Tidak akan pernah bisa terjadi. Ya? Maka Ustaz katakan kembali, semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin banyak perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ghanimah yang paling luar biasa. Kalau harta dunia, tazul. Harta dunia kan bisa hilang. Ya? Bisa hilang, bisa habis. Bisa kada luar saat itu kita yang mati. Tapi kalau ilmu yang mengantarkan kita kepada amal saleh dan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, baqa, kekal selama-lamanya. Itulah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, idza mata al-insan yanqata'u 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka semua amalan dia baik atau buruk terputus semuanya kecuali tiga perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah jariah. Sedekah jariah. Kita sedekah tapi pahalanya ngalir terus. Sedekah ke masjid, sedekah ke pesantren, sedekah untuk talibul ilm dan seterusnya. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih. Atau ilmu yang mana dia bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ini dia, ya, yang harus kita cari. Inilah ghanimah yang luar biasa. Ilmu yang dapat mengantarkan kita kepada amal saleh. Ini dicari. Ya. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka inilah amalan yang tidak terputus. Ya. Dan kita semua berada di sini sekarang, ya. Ilmu yang bermanfaat. Kita berada sekarang di sini. Tinggal kita maksimalkan. Kemudian apa kata beliau? Thumma dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala mimma yandariju fi hadzal adab. Kemudian Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala, ya, setelah menjelaskan tentang waktu, ya, setelah beliau menjelaskan tentang waktu, maka ada penjelasan yang lain lagi yang beliau sebutkan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan wa ma wa yaqta'u ma yaqdiru 'alayhi min al-'ala'iq ash-shaghilati wal-'awa'iq al-mani'ati an tamami at-talabi wa badhli al-ijtihadi wa quwwati al-jiddi wa fi at-tahsili fa innaha kaqawati' at-tariq. Setelah beliau menjelaskan kepada kita untuk maksimalkan waktu, ya, jangan diundur-undur pekerjaan, bisa kita menghafal sekarang hafal, bisa kita belajar sekarang belajar, bisa kita menulis sekarang menulis, ha? Bisa kita melakukan suatu pekerjaan sekarang kerjakan, jangan tertipu dengan kalimat saufa, akan dan seterusnya. Kemudian apa kata beliau? Ya, Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita, an yaqta'al muta'allim. Hendaknya setiap penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal memutuskan apa? Ma yaqdiru 'alaihi min al-'ala'iq asy-syaghilah. Jadi kita penuntut ilmu ini kalau ingin sukses dalam menuntut ilmu agama Allah, ingin sukses menghafal Al-Qur'an, ingin sukses menghafal hadis, harus kita putuskan segala perkara-perkara yang dapat menyibukkan kita dalam urusan dunia. Harus kita putuskan itu. Harus jauh kita dari itu. Maknanya harus fokus dalam belajar. Harus fokus dalam belajar. Nanti akan antum dapatkan ajaib. Kalimat-kalimat yang luar biasa. Ya, yang sangat berlebihan. Tapi faedahnya luar biasa. Apa kata beliau tadi? Seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, ya, dia juga harus memutuskan urusan-urusan yang dapat menyibukkan dia. Ya. Apatah lagi dalam urusan dunia. Itu dapat menyibukkan kita dari menuntut ilmu. Akhirnya kita tak jadi belajar. Ya. Dengan kesibukan-kesibukan dunia tadi, kita tidak jadi menghafal, kita tidak jadi murajaah, dan ini terbukti. Dan ini terbukti. Insyaallah semua kita merasakan tuh. Betapa banyak karena kehidupan dunia, karena bermain, karena nongkrong, karena jajan, karena cerita, karena hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya kita harusnya menghafal tidak jadi. Akhirnya kita ingin membaca pelajaran tidak jadi. Akhirnya kita ingin murojaah tidak jadi. Maka itu semua harus ditinggalkan. Kemudian apa kata beliau? Beliau mengatakan, ya, wal awa'iq al-mani'ah min an tamami at-talabi wa badl al-ijtihad wa quwwati al-jiddi fi at-tahsil. Dan juga, ya, setelah kita tinggalkan ala'iq, ya, dan harus kita tinggalkan juga awa'iq. Ya, nanti kita usah jelaskan apa makna ala'iq dan apa makna awa'iq. Dua ini harus kita tinggalkan. Ala'iq kita tinggalkan, awa'iq juga kita tinggalkan. Ya. Kenapa? Dan kita harus bersemangat, harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan ijtahid wa la taksal wa la taku ghafilan. Fanadamatul uqbati liman yatakasal. Apa kata para ulama? Ijtahid. Bersungguh-sungguhlah engkau. Untuk apa? Bersungguh-sungguh main? Bersungguh-sungguh jajan? Bersungguh-sungguh santai? Bersungguh-sungguh bekerja? Tak. Ijtahid. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Wala taksal. Jangan malas-malasan untuk menghafal. Jangan malas untuk meraja'ah. Jangan malas untuk belajar. Apa kata beliau? Wala. Ijtahid wala taksal. Wala taku ghafilan. Dan jangan engkau menjadi orang-orang yang ghafil, yang lalai dengan waktu dan umur yang Allah berikan. Jangan lalai. Jangan lalai dan terlena dengan kehidupan dunia. Fanadamatul uqbati liman yatakasal. Sesungguhnya an-nadama. Apa makna nadama? Penyesalan. Penyesalan itu akan terjadi untuk orang-orang yang malas saja. Karena orang sungguh-sungguh tidak ada nyesal dia. Tidak ada ceritanya kalau orang bersungguh itu menyesali. Tapi yang ada orang malas-malasan barunya nyesal. Itulah pendapat para ulama. Apa kata mereka? Bersungguh-sungguh. Ya. Dan ini juga pendapat apa? Nasihat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanalal ilma illa bi sittatin. Sa'unbika an tafsilaha bi bayan. Zaka, wa hirs, wa ijtihad, wa dirham, wa sahbatul ustaz, wa tulul zaman. Ada enam. Apa kata Imam Syafi'i? Saudaraku, wahai kita penuntut ilmu agama Allah, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Ya, kalau gugur salah satunya tidak akan dapat ilmu itu. Apa kata Imam Syafi'i? Akan aku jelaskan satu persatu. Yang pertama apa? Zaka, kepintaran kita. Kepintaran kita. Zaka'un wa hirsun. Tamak kita dalam belajar. Harus tamak. Inilah tamak yang terpuji. Tamak untuk menghafal Al-Quran, tamak untuk menghafal hadis, tamak untuk belajar, tamak untuk hadir majlis ilmu, ini harus. Kalau enggak tamak, kita malas-malasan, tidak dapat ilmu. Tidak dapat ilmu. Wajtihad dan bersungguh-sungguh, ini penting. Ya, beristihad. Tidak ada ceritanya kalau kita malas-malasan, tiba-tiba hafal 30 juz. Tidak ada ceritanya. Ya, kita malas-malasan, tidak mau baca kitab ini, tidak mau baca kitab itu, tidak mau belajar dengan guru ini, tiba-tiba kita alim. Ya, sebagaimana sebagian orang mengatakan ada ilmu apa? Yang tiba-tiba pintar apa namanya? Ilmu laduni. Ini tidak ada ini. Ini syaitan nih. Ya? Bangun tidur tiba-tiba dapat ilham, pintar dia. Ini luar biasa. Ini syaitan. Harus diruki orangnya. Apa kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah? Wadirham dan harta. Seorang penuntut ilmu yang habis hartanya. Ya? Minimal bapak-bapak yang datang dia dah pakai bensin dari rumah atau ke sini itu. Bensin belinya pakai daun atau pakai duit? Pakai duit. Santri ustaz sekarang. Antum ke sini bayar SPP enggak? Pakai daun bayarnya? Atau pakai uang? Pakai uang. Ini harus. Ya? Ini harus. Walaupun sekolahnya gratis. Tetap harus pakai uang. Makan pakai apa dia? Beli buku pakai apa dia? Apa selanjutnya kata Imam Syafi'i rahimahullah? Wasuhbatul ustaz. Selalulah dekat dengan ustaz. Dekat dengan para guru kita. Ya. Karena dengan dekatnya kita dengan guru, kita bisa menanyakan apa yang bisa kita tanyakan. Apa yang tidak kita ketahui bisa kita tanyakan. Ya. Jangan kita sebagai murid sok pintar. Dah cukup lah tu. Ilmu saya dah banyak ni. Enggak perlu saya dekat dengan ustaz. Dengan ustaz fulan-fulan enggak perlu. Karena insyaAllah ilmu ana ni dah luar biasa. Siap insyaAllah. Dites. Hah? Apa ya? Bentar ustaz, ana lihat di buku dulu. Itu bukan ilmu namanya. Ya, wasuhbatul ustaz. Maka selalu dekat dengan ustaz. Watuluz zaman. Waktu yang panjang. Tidak ada orang pintar itu langsung tiba-tiba butuh proses yang panjang. Tidak ada ceritanya antum sekali ngafal selesai 30 juz. Tidak ada ceritanya. Ya, butuh waktu yang panjang. Maka ijtihad bersungguh-sungguh. Kenapa? Ya, alaik dan awaik. Ya, perkara-perkara yang dapat menyibukkan kita dalam urusan dunia ini harus kita tinggalkan. Fa innaha kaqawati'it tariq. Karena urusan-urusan dunia ini seperti quta'ut tariq. Apa quta'ut tariq? Quta'ut tariq itu maknanya perampok. Tahu begal? Itulah dia. Qawati'it tariq yaitu yang merampas harta di perjalanan. Para perampok. Begitu juga kehidupan-kehidupan dunia. Ya? Asyaghala. Urusan-urusan kita yang dapat menyibukkan kita kemudian berpaling dari menuntut ilmu agama Allah, ini seperti diibaratkan kata beliau, seperti perampok yang merampok semua apa yang ada kepada kita. Padahal perjalanan belum sampai itu, di tengah jalan dia rampok semuanya. Ya, akhirnya kita kesulitan untuk menyampai, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga belajar. Ya, kita ingin menghafal, kita ingin menjadi hafiz Al-Quran, kita ingin pandai bahasa Arab, ingin pandai baca kitab, ingin hafal hadis sekian-sekian, ya, tapi masih sibuk dengan urusan dunia, masih sibuk dengan main, masih sibuk dengan nongkrong sana-sini, masih sibuk dengan bersenda gurau, masih sibuk dengan cerita-cerita, tak akan mendapati itu. Kenapa? Karena itu semua diibaratkan apa? Perampok. Maka harus berhati-hati. Ya. Kenapa? Waktu itu begitu cepat. Apa kata para ulama? Al-waqtu kasayf. Fa'illam taqta'u qata'aka. Waktu itu diibaratkan pedang yang begitu tajam. Kalau engkau tidak memotong dia, dia akan memotongmu. Kalau kita tidak maksimalkan waktu kita, maka waktu akan memaksimalkan kita untuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Akhirnya penyesalan demi penyesalan terjadi. Taib ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da adzan nantinya bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kemudian Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau mengatakan wa hadhihi al-ala'iq wal awa'iq dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi kitab al-fawaid al-farqu bainahuma. Beliau mengatakan ya bahwasanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid apa perbedaan antara alaiq dan awaiq. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya kita penuntut ilmu itu harus memutuskan hubungan kita dengan alaiq dan awaiq. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan apa perbedaan antara alaiq dan awaiq. Alaik dan awaik itu sama-sama hal-hal yang dapat menyibukkan kita dari menuntut ilmu. Karena datangnya itu akhirnya kita tak jadi belajar, tak jadi menghafal, tak jadi murojaah. Nah, di sini beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membedakan atau menjelaskan perbedaan antara alaik dan awaik. Apa kata beliau? فَجَعَلَ الْعَلَائِقَ مُخْتَصَّةً بِالتَّعَلُّقَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ الدَّخِلِيَةِ. Awa'ik atau ala'ik, ala'ik itu maknanya adalah khusus hal-hal yang berkaitan dengan hati. Khusus hal-hal yang berkaitan dengan hati. Ini dia ala'ik. Maknanya hati kita jangan sibukkan dengan urusan dunia. Ini dia ala'ik. Hati kita jangan sibukkan dengan urusan dunia. Hati kita jangan sibukkan untuk main. Hati kita jangan sibukkan untuk ingin nongkrong. Tidak, itu harus kita tinggalkan. Yang kedua, awa'ik. Apa awa'ik? Beliau mengatakan mukhtassatan bitta'alluqatil kharijiyah. Awa'ik, ya, khusus yang berkaitan dengan yang luar-luar saja. Khusus yang berkaitan dengan luar-luar saja. Maknanya maksiat-maksiat yang nampak. Maksiat-maksiat yang nampak. Jadi maksiat harus kita tinggalkan. Kalau ingin mendapatkan ilmu. Kalau ingin dimudahkan untuk menghafal dan muroja, maksiat tinggalkan. Harus awaik ini kita tinggalkan. Maknanya awaik tadi apa? Hal-hal yang berkaitan dengan luar. Maknanya dosa-dosa yang sudah jelas kita ketahui. Ya, yang biasa dilakukan oleh anak cucu Adam itu harus maksimal kita tinggalkan. Kalau alaik berkaitan dengan hati, jangan kotori hati dengan kemaksiatan. Jangan kotori hati kita dengan ya fokus mencari kehidupan dunia. Nggak. Maka dua ini harus kita hilangkan dan harus kita jauhi. Kalau ingin mendapatkan ilmu. Bahkan apa kata beliau? Fal mar'u baina alaiq wa awaik. Maka setiap manusia itu dia antara alaik dan awaik. Nah, kita tidak akan bisa terbebas dari itu. Ya. Kita tidak bisa terbebas dari itu. Kita tidak bisa terbebas dengan hati kita yang selalu condong kepada dunia. Tak bisa kita, tapi kita maksimalkan agar hati kita itu tidak ya terpaut terus dengan kehidupan dunia. Jangan. Kemudian beliau mengatakan, wa dzakara rahimahullahu taala fi mawdhi'in akharin min kalamihi. Namun Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala dalam perkataan beliau yang lain, ya, bukan di kitab ini tapi ada di pembahasan yang lain, ya, ya, beliau menyebutkan annahuma la yatimmani fi idraki maqsudil mar'i illa bi an yadhumma lahumu thalithan. Ya, seseorang itu tidak akan bisa dia mencapai tujuannya. Maknanya adalah tujuan kita untuk mendapatkan ilmu, itu tujuan kita. Tujuan kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz, itu tujuan kita. Tujuan kita bisa membahasa Arab, itu tujuan kita. Tujuan kita bisa membaca kitab-kitab para ulama dalam bahasa Arab, itu tujuan kita. Tujuan kita adalah memperbanyak ilmu agama. Itu tujuan kita untuk belajar. Namun apa kata beliau? Kita tidak akan bisa mendapatkan itu semua, ya, kalau tidak kita putuskan hubungan kita dengan nomor yang ketiga. Tadi dua sudah kita jelaskan, alaik dan awaik. Tapi ada yang nomor tiga. Maka tiga-tiga ini tidak boleh ada. Harus kita pisahkan kehidupan kita dengan mereka. Apa itu? Wahuwa hajrul awaid. Yaitu, ya, menjauhi awaid. Meninggalkan awaid. Apa itu awaid? Awaid itu adalah hal-hal yang sudah jelas dari di mata manusia. Maknanya apa? Kehidupan dunia. Itu makna awaid. Maknanya bekerja, mencari uang, ya. Fokus untuk mencari uang saja itu harus kita tinggalkan. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka tiga-tiganya harus, ya. Jangan sibuk dengan jajan saja. Eh? Jangan sibuk minta uang saja. Ketika kita menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal. Kalau sibuk dengan itu, berarti kita belum memutuskan kehidupan penuntut ilmu kita dengan awaid. Dengan urusan-urusan perut. Belum kita putuskan berarti. Nah, tiga-tiga ini harus kita putuskan hubungannya. Harus. Kalau ingin mendapatkan ilmu. Kalau ingin hafal Al-Quran, putuskan tiga-tiganya. Kemudian apa kata beliau? فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَصِّلَ مَطْلُوبَكَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ رِعَيَةِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ. Beliau mengatakan, apabila kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya, insyaAllah santri Yusa semuanya ingin hafal Al-Quran, ya, ingin pandai bahasa Arab, ingin bisa baca kitab, ingin mendapat ilmu yang manfaat. Nah, itu tujuan kita. Begitu juga pada jamaah sekalian, itu tujuannya. Ingat, kalau itu ingin kita dapatkan, kita harus perhatikan tiga perkara ini. Yang pertama apa tadi? Qatu'ul ala'ik. Ala'ik harus kita putuskan semaksimal mungkin. Maknanya, apa-apa yang berkaitan dengan hati, yang mana hati itu hanya tunduk kepada kehidupan dunia saja. Jadi hati kita jangan mikir urusan dunia terus. Ya? Nah, ini enggak, kalau sudah ada apa namanya info turnamen futsal, ah itu hati semangatnya minta ampun tuh, ha? Info turnamen bola, turnamen apalagi takraw, ah itu hati bergejolak tuh, ha? Apalagi info rihlah dalam waktu dekat, oh itu semangat luar biasa menggebu-gebu tuh, ya, yeah? Bukan berarti itu tak boleh, boleh, tapi hati jangan selalu tunduk ke situ. Kenapa? Ketika hati kita sibuk dengan urusan itu, akhirnya semuanya akan terbengkalai. Menghafal tidak fokus lagi. Murojaah sudah mulai malas. Belajar sudah tidak mau. Memurojaah pelajaran pun tak mau. Hadir di majelis ilmu sudah. Sudah berat rasanya. Kenapa? Hati kita sudah condong ke sana aja terus. Pikirannya turnamen. Pikirannya untuk main bola. Pikirannya untuk nongkrong dan seterusnya. Itu harus kita jauhi. Bukan berarti olahraga tidak boh. Boleh. Boleh olahraga. Rihlah boleh. Tapi dengan syarat hati kita jangan terpaut dengan itu saja, nih enggak. Ya. Dalam belajar tuh, lagi ngafal Quran, yang terbayang di mushaf itu bola. Hah? Yang terbayang ketika belajar dengan guru tuh, kapan waktu sore ini mau main basket soalnya. Jangan itu yang dipikirkan. Hah? Jangan itu yang dipikirkan. Ya. apalagi perkara-perkara yang haram lagi ketika ngafal Quran yang dipikirkan perkara ini, na'udzubillah. Jangan. Jangan tundukkan hati kita kepada itu. Kalau itu yang kita lakukan, demi Allah, kita tidak akan mendapatkan tujuan kita tadi. Tidak akan. Kita di sini ingin ngafal Quran, tidak akan kita dapatkan tujuan itu. Kalau hati condongnya cuma untuk main saja, usah yakin tidak akan dapat tujuan kita. Karena insya Allah, tujuan semua antum semua ngapain tujuannya? Belajar, sahih? Kemudian apa lagi? Hafal Quran. Baik, Ustaz tanya. Ada tujuannya masuk pondok ini jadi pemain bola yang handal? Ada. Bukan di sini tempatnya. SSB antum. Ada di sini tujuan masuk pondoknya, ya, untuk menjadi atlet olimpiade bola kaki atau basket? Ada. Bukan di sini tempatnya. Ya. Ada tujuan antum masuk pondok cuman ingin menjadi orang yang ahli dalam memanah? Tidak, bukan memanah, tidak boleh, boleh. Sunda. Boleh, tapi jangan condong hati kita ke sana aja terus. Ngafal Quran dalam otak panah aja. Dalam otak bola kaki saja tidak. Namun bukan berarti itu semua tidak boleh kita kerjakan, boleh. Tapi hati kita jangan terlalu tunduk kepada itu semua. Semua muskilahnya, masalahnya adalah hati kita terbawa itu terus. Hah? Ya atau tidak? Saya nanya nih. Hah? Jujur aja lah. Ya atau tidak? Iya. Kita kan sudah belajar ya. Berarti itu semua apa? Alaik. Harus kita putuskan? Iya. Dah. Yang kedua apa? Daf'ul awaik. Awaik kita maknakan tadi apa? Perkara-perkara. Ya. Atau maksiat-maksiat yang berkaitan dengan luar. Maka segala maksiat maksimal tinggalkan. Maksimal tinggalkan. Apapun itu maksiat, tinggalkan. Jangan antum berdalil, Ustaz, ana melakukan maksiat ini, Ustaz, mengamalkan sabda Nabi, Ustaz. Apa itu? Kullu bani Adam khata'. Ya walad. Bukan itu maknanya. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Maknanya kita enggak maksum. Pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi jangan itu dijadikan dalil. Ya. Kadang-kadang santri ini lebih cerdas dia kadang-kadang. Hah? Kadang-kadang kita perlu ilmu itu lebih cerdas kita. Kita otak-atik dalil itu. Bukan itu maknanya. Ya. Ketika ditegur, akhi, kenapa antum melakukan ini? Antum perlu ilmu tapi. Ingin hafal Al-Quran tapi. Iya. Ana mengamalkan firman hadis Nabi. Kullu bi ada bani Adam khatta. Wa khilul khatta ina tababun ruahul Bukhari muslim wa ruahnya disebut juga. Ya. Maka bukan itu. Nah. Maka segala kemaksiatan usahakan tinggalkan. Kalau kita ingin mencapai tujuan kita tadi. Karena tujuan kita belajar untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Ya. Yang mengantarkan kita takut kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Ingin menghafal Al-Quran, ingin menghafal hadith, maka maksiat maksimalkan tinggalkan. Bukan berarti kita maksum. Ya. Bukan berarti kita maksum. Apapun untuk tinggalkan. Nyanyian tinggalkan semuanya. Perkataan-perkataan dusta tinggalkan. Ya. Apalagi ghibah, namimah, tinggalkan semuanya. Apalagi menzalimi orang lain, tinggalkan. Mengambil hak orang lain tanpa izin, tinggalkan. Mencuri harta orang lain, tinggalkan. Antum sebagai penuntut ilmu tidak pantas untuk antum melakukan itu. Bagaimana kita ingin jadi da'i? Itu yang kita lakukan. Gimana caranya? Kita jadi da'i ini ya. Kita mengatakan ghina, nyanyi haram. Habis itu kita nyanyi la la la la la la. Gimana ceritanya? Hah? Kita mengatakan, Allah mengatakan wassariqu wassariqatu. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri dihukum potong tangan. Biasanya kita yang curi. Ini mana ceritanya? Lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, kata Allah. Kenapa engkau tak kerjakan apa yang kau cakapkan? Kau katakan itu haram tapi engkau kerjakan? Ya, maka orang-orang yang seperti ini, ya, mereka pertama kali diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Harus, jadi jangan, ya, harus kita tinggalkan semaksimal mungkin maksiat, nyanyian, apalagi mencuri, menghibah, dan tinggalkan. Kalau ingin menghafal Al-Quran, tinggalkan itu. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang berkah, yang banyak, yang dapat mendatangkan kita takut kepada Allah, tinggalkan itu semua. Ingat ada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita katakan, wah, orang enggak ada nih. Mumpung aneh sendiri nih. Allah Azza wa Jal. Paham melihat. Ingat itu. Harus tahu kita. Harus faham. Kan kita sudah belajar. Dosa yang kita lakukan bisa menghilangkan ilmu yang kita dapat. Kita dapatkan. Dosa yang kita lakukan bisa menghilangkan hafalan yang telah kita susah payah. Saya tanya, ngafal sulit gak nih? Sulit kan? Sulit ya? Sulit. Belajar sulit gak? Sulit. Masa mau kita sia-siakan dengan maksiat yang kita lakukan? Udah capek kita bangun subuh untuk ngafal berjam-jam. Setor. Keluar dari masjid, hilang lagi dia. Capek kita murojaah lagi. Tiba-tiba maksiat kita. Sia-sia semuanya. Maka tinggalkan sifat buruk kita yang menancapkan maksiat ke dalam diri kita, tinggalkan semuanya. Itulah talibul ilmi sejati. Harus dia tinggalkan. Ustaz, dulu ana sudah kebiasaan, tinggalkan. Kalau maksiat, tinggalkan. Kalau ingin jadi hafal Al-Quran, tinggalkan itu. Nyanyian dan seterusnya. Ustaz, kan ada islami. Siapa yang bilang ada islami? Tidak ada islami, nyanyian islami. Tidak ada. Nyanyian tidak ada yang islami. Semuanya haram. Mencuri ada yang islami. Tidak ada yang islami. Haram semuanya. Ghibah, namimah, ada yang islami. Haram semuanya. Tinggalkan. Tinggalkan. Kenapa? Kita harus sadar. Kita itu penuntut ilmu. Tidak pantas itu kita lakukan. Karena suatu saat kita akan menjadi dahi. Kita akan mengajak orang melakukan kebaikan. Kita yang melakukan melanggar. Malah kita yang melanggar. Ini enggak bisa. Maka tinggalkan. Mungkin pernah kita lakukan perbuatan buruk itu. Apa yang bisa kita lakukan? Wa khairul khotoina tawwabun. Ketika kita salah, taubat, jangan ulangi lagi. Ini penting. Kemudian yang ketiga apa? Hajrul awaid. Harus meninggalkan awaid. Yaitu kesibukan-kesibukan dunia kita untuk mencari harta. Sibuk-sibuk jajan. Jangan. Bukan berarti antum jajan tidak boleh. Boleh. Sudah dikasih umi abinya mungkin uang sekian. Alhamdulillah. Kalau kita fokus pikirannya cuma untuk fulus, untuk jajan, itu ketika antum menghafal, yang antum pikirkan apa? Uang anak tinggal berapa di lemari ya? Uang anak tinggal berapa di dompet tadi? Tinggal 10 ribu, waktu masih ada 15 hari lagi nih. Nanti anak minta lah, tak jadi dia menghafal. Tak jadi dia belajar. Fulus tadi yang dipikirkan, jajan aja, maka itu ditinggalkan. Bukan berarti jajan tidak boleh. Boleh antum jajan, boleh. Tapi, jangan terpaut diri kita untuk itu saja. Ini enggak. Setiap ada waktu harus jajan. Enggak boleh waktu kosong itu tanpa jajan. Mantap pula kaedahnya itu. Selagi ada waktu harus jajan. Ini kaedah luar biasa nih. Bukan itu. Selagi ada waktu ngafal. Selagi ada waktu belajar. Selagi ada waktu murojaah. Ini baru benar. Bukan selagi ada waktu, maksimalkan jajan, nanti minta lagi duitnya kalau habis. Bukan itu. Maka Ustaz tekankan kembali khusus kepada santri-santri Ustaz. Kembali kepada niat awal kita ngapain? Untuk belajar. Tidak ada niat yang lain kan? Tidak ada. Ana dengar Ustaz cerita kalau santri itu biasanya dapat dari orang tua jajannya banyak Ustaz. Kalau di rumah jajan 3.000 sehari cuman. 5.000 kalau pesantren sampai 500. Makanya dia mau santri, masuk pondok. Enggak. Itu tinggalkan niat seperti itu. Tinggalkan. Awaid. Itu awaid itu. Harus tiga-tiganya kita tinggalkan. Bukan berarti kita tidak boleh melakukannya. Boleh. Akan tapi jangan terfokus dengan itu. Kemudian apa kata beliau? فَإِذَا جَمَعَ الْمَرْءُ هَاُلَاءِ ثَلَاثِ فَإِنَّهُ قَمِينٌ أَنْ يُحَسِّلَ مَطْلُوبَهُ. Apabila seorang penutur ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan tiga perkara ini, maknanya sudah dia tinggalkan tiga-tiganya, alaik, awaik, awaid, maka dia pantas mendapatkan apa yang diinginkan. Pantas dia mendapatkan hafalan 30 juz. Pantas dia mendapatkan ilmu yang luar biasa berkah. Pantas dia bisa bahasa Arab. Pantas dia bisa baca kitab-kitab para ulama. Kenapa? Tiga-tiganya sudah dia tinggalkan. Sudah? Baik. Kemudian apa kata beliau? Wa dzakara al-muallif musannif rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam nasihat beliau ini bahwasanya ya anna haula tusabbah biqawati' at-tariq. Tiga hal ini beliau umpamakan seperti apa tadi? Sebagai apa? Perampok. Sebagai perampok. Apa kata beliau? Fakama ya'ridu lil insani fi tariqi safarihi wa sabili darbihi ma yaqta'u 'alaihi tariqahu min as-surraqi wa ghairihim. Maka ya, sebagaimana seorang manusia yang pergi safar membawa bekal di safarnya, tiba-tiba di tengah jalan dilampok dia. Diambil semua bekalnya, semuanya diambil oleh maling dan perampok, ya. Maka apa yang tersisa bagi dia? Hah? Kesedihan, sahih? Kesedihan. Yang ada dia pikirkan adalah sampai tidak ana di tujuan ana, karena semua sudah ada lagi nih. Ini yang dia pikirkan. Maka fakadzalika hadhil alaiq wal awaiq wal awaiq. Begitu juga tiga perkara tadi. Alaiq, awaiq dan awaid, begitu juga sama ya. Hiya bimanzilatit qawati'i allati ta'ridu lin nafsi fatamna'uha min tahsili maqsudiha wa tahulu bainaha wa bainahu. Begitu juga tiga perkara ini. Kalau ada pada diri kita salah satu di antaranya atau tiga-tiganya sekalian sekaligus, maka tujuan kita di awal tidak akan pernah kita capai. Kalau tiga-tiganya ada atau salah satunya, fokus dengan itu saja ya. Tujuan kita untuk jadi hafiz tidak jadi itu. Tujuan kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah tidak dapat. Tujuan kita ingin bisa bahasa Arab tak akan terjadi. Tujuan kita bisa membaca kitab-kitab para ulama yang berbaris, yang tidak berbaris, ya tidak akan dapat. Ya harus nih, harus antum tinggalkan. Ya jangan antum katakan, Ustaz kok bisa baca kitab gudul macam ni Ustaz? Emang antum kirain baru lahir saya bisa baca kitab apa? Sama, tidak bisa juga. Terus sekarang kok bisa alhamdulillah? Ya. Ya karena belajar. Karena belajar. Ya. Karena belajar. Jangankan dalam urusan belajar, dalam urusan dunia saja juga seperti itu. Kok bisa orang-orang banyak yang sukses? Apakah karena dia tidur saja di rumah? Atau dia maksimalkan waktunya untuk meraih kesuksesannya? Maksimalkan waktu. Begitu juga belajar. Nah. Kemudian beliau mengatakan apa kata beliau? Walidzalika istahabba as-salafu at-taghruba 'anil ahli wal bu'di 'anil watan. Ya. Kemudian beliau mengatakan para salafun salih ya sangat menganjurkan sekali kepada setiap penuntut ilmu agama Allah. Ini dengar nih. Dengarkan ya. Khusus bagi antum para santri. Dengarkan nih. Salafun salih ya, para ulama-ulama salaf dahulu, mereka sangat betul-betul menganjurkan segali kepada para penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, ya, at-taghrubu anil ahli. At-taghrubu anil ahli, ya, wal-bu'du anil watan. Yaitu, jauh dari keluarga. Maknanya, seorang penuntut ilmu itu dia harus tinggalkan keluarganya. Harus dia tinggalkan keluarganya. Ini harus. Wajib nih. Ya. Setiap penuntut ilmu harus bersafar. Harus dia tinggalkan orang tuanya. Harus dia tinggalkan sanak saudaranya. Harus dia tinggalkan teman-teman seperjuangan di rumah. Harus dia tinggalkan makan-makan enak di rumah. Harus dia tinggalkan tempat tidur yang empuk di rumah. Harus dia jauh dari tempat tinggalnya. Harus dia jauh dari tempat dari negerinya. Ini harus. Ya, harus. Kalau tidak gitu kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Dengan menjauhi itu semua, alaik, awaik dan awaid akan bisa hilang. Ya? Dah? Maka itu gunanya kita harus bersafar belajar sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Beliau sebutkan sebuah syair yang luar biasa. Beliau mengatakan, safir tajid iwadun amman tufariquhu fa inna ladhidhal ishi fin nasabi wa inni ra'itu wukufal ma'i yusiduhu insala taba wa illam yasil lam yatib. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Safir, safar, rihlah. Atur perjalanan. Untuk apa? Untuk rekreasi? Bukan. Untuk bermain? Bukan. Safir. Bersafar untuk menuntut ilmu. Harus ada safar. Ya? Harus bersafar. Kalau bersafar berarti kita tinggalkan siapa? Keluarga. Ini harus. Dan ini tabiat setiap penuntut ilmu. Dari dulu sampai hari kiamat. Ini tabiatnya. Harus safar. Kenapa? Karena dengan safarnya kita dalam belajar, masuk kita pesantren, kita tinggalkan orang tua di rumah, kelezatan dunia di rumah kita tinggalkan untuk belajar agama. Apa kata para ulama? Laulal ilm lakana nas. Apa lagi? Kalbahaim. Apa kata para ulama? Kalaulah bukan karena ilmu, niscaya manusia seperti binatang ternak. Dia hantam semuanya, tak tahu halal, tak tahu haram. Tak tahu ini taat, tak tahu ini maksiat. Kalaulah bukan karena ilmu, lakana nasu kalbahaim. Manusia tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Maka dengan ilmulah bisa membedakan kita dengan hewan. Kalau kita malas-malasan, tak mau belajar, siap-siap. Jangan marah dipanggil hewan. Harus siap. Kenapa? Dengan ilmu kita bisa berbeda. Hewan dikasih otak enggak? Dikasih otak hewan? Atau dikasih akal? Mana yang benar ya? Dikasih akal dia. Kasih akal bisa pikir dia berarti. Hewan dikasih otak. Mananya ada apa otak kambing ya? Itu kan enak tuh. Tidak ada orang mengatakan ini akal kambing ini. Tidak ada. Ya? Tidak ada. Kalau kita diberi dua. Akal dan otak. Maka jangan jadikan akal itu jadi otak saja. Kalau kita jadikan akal kita untuk otak, tidak ada bedanya kita dengan kambing. Tidak ada bedanya. Maka dengan ilmulah kita akan terus menjadi berakal. Ya? Apa kata beliau tadi? Tajdi iwadun amman tufariku. Ketika kita bersafar, masuk pesantren, tinggalkan orang tua dan seterusnya, maka pasti kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Apa itu? Ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ladzidzal 'ishi fi an-nasab. Sesungguhnya nikmatnya hidup itu dalam kesungguh-sungguhan. Nikmatnya hidup dalam kesungguh-sungguhan. Orang yang malas-malasan tidak nikmat hidupnya itu. Nikmat enggak hidupnya? Yang ada suntu. Coba antum tidur-tiduran seharian penuh suntu enggak tuh? Suntu. Dikasih libur tapi enggak boleh pulang. Tidur aja. Suntu atau tidak? Suntu. Makanya apa kata beliau? Fa innal ladzidzal 'ishi fin nasab. Nikmatnya kehidupan dapat pada kesungguhan. Maka sungguh-sungguhlah. Ya. Kemudian apa kata beliau? Inni ra'aitu wuquful ma'i yufsidu. Sesungguhnya aku melihat air itu yang tergenang maka cepat rusaknya. Ya, cepat rusaknya. Maknanya kita kalau di rumah saja tidak safar dalam belajar agama Allah Azza wa Jal, kita akan rusak. Kita tak dapat apa-apa. Ya. Kemudian apa kata beliau? Insala taba wa illam yasallam yatib. Kalau air itu mengalir maka dia akan jernih dan bersih. Tapi kalau air itu tidak mengalir, mengendap saja dia akan kotor. Ya kan? Kalau air itu ngalir akan terus bersih. Antum kencingi di sini akan bersih karena dia sudah mengalir. Tapi kalau air mengendap kita kencingi, bersih enggak dia? Kotor. Tapi kalau air mengalir, enggak. Nah, begitu kita. Ya. Harus kita at-taghrub anil ahal. Ya, harus jauh dari keluarga. Ya. Ini penting. Jauh dari keluarga ini tabiat para ulama. Tabiat para ulama, ya. Ini tabiat mereka. Makanya para ulama itu dia ya senang melakukan apa? Melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu, ya. Sama dengan ustaz pribadi, jangan antum katakan ustaz di rumah aja ya. Ya. Bisa antum tanya dengan keluarga ustaz, ustaz di rumah di Duri ini cuma sampai kelas 6 SD aja. Kemudian 2020. Dari 2006 akhir 2020 baru di Duri. Berapa tahun tuh? Ada 13 tahun? Ada. 13 tahun ada? Ada ya? Ada. Ah itu Ustaz di luar tuh. Semua. Enak? Enak meninggalkan keluarga? Tidak enak. apalagi ketika ustaz meninggalkan keluarga belajar, lebaran tidak boleh pulang. Ah, lihat lontong di atas meja itu, video call. Tapi apalah daya? Ya, kita pelajar, apalah daya? Sunnahnya harus. Begitu juga, ya bapak-bapak yang kita hadir sekarang, ya, mereka sekarang hadir di majelis ilmu. Berapa jam? Satu jam, dua jam. Dua jam dia tinggalkan keluarga, keluarganya di rumah itu. Dia tinggalkan anaknya kalau dia tidak dibawa. Nah, kalau antum sebagai santri, antum tinggalkan siapa? Orang tua. Antum tinggalkan yang enak-enak di rumah. Demi apa? Demi menuntut ilmu. Maka rugilah kita sebagai penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal meninggalkan keluarga untuk tidur di tempat lain. Rugi itu. Saya ulangi kembali. Rugilah kita sebagai penuntut ilmu agama Allah meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat tidur yang empuk, meninggalkan makan-makanan yang enak untuk pindah ke tempat yang lain untuk tidur dan makan. Rugi itu. Kenapa nak rugi? Di rumah nyaman tidurnya. Masuk kita pesantren tidur aja kerjaannya. Rugi kita. Kalau mau tidur yang di rumah. Kalau kita sudah masuk pesantren, ya berarti azamnya apa? Untuk belajar, untuk menghafal. Itu dia. Bukan berarti antum harus bangun terus. Boleh tidur, tapi hidup jangan untuk tidur. Ya. Maka harus kita tinggalkan. Ya. Berat tidak meninggalkan? Berat. Berat ya? Berat. Ada yang mengatakan senang anak Ustaz meninggalkan orang tua di rumah. Ada? Tidak. Ya? Tidak ada. Meninggalkan keluarga itu berat. Meninggalkan keluarga berat. Ya? Bukan hanya itu. Bahkan Ustaz bukan orang tua yang saya tinggalkan lagi. Ustaz menikah ketika kuliah. Selesai nikah, Ustaz tinggalkan istri Ustaz di Indonesia. Ustaz berangkat ke Mesir sendiri. Berat? Berat. Tapi mau gimana lagi? Harus belajar ke sana. Karena kuliah belum selesai, harus belajar. Tinggalkan dulu. Tapi iman, apa kata Imam Syafi'i? Tajid iwadun amman tufa. Diquh. Ketika engkau tinggalkan itu semua, engkau akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada itu. Ya? Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Ya. Maka tetap teguhkan hati kita di pondok, belajar. Tamat pondok 6 tahun nanti kuliah. Cari lagi ilmu kemana-mana. Kemana? Kemana-mana. Ini harus, safar harus. Ya. Makanya para ulama itu ada beberapa kitab mereka tulis nih. Ya, cerita-cerita para ulama dalam menuntut ilmu. Kalau bisa setiap kita baca itu kitab. Kalau yang tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia sudah ada. Apa kitabnya? Ada dua kitab. Yang pertama Rihlatul Ulama ya, fi talabil ilm. Perjalanan ulama dalam menuntut ilmu. Itu tebalnya enggak tebal, cuma segini saja tebalnya. Ya. Cuma segini saja, Arab Indonesia sudah ada. Itu antum baca, antum akan tertegun. Ternyata kita belum ada apa-apanya. Ya. Di antara perjalanan mereka adalah, demi menuntut ilmu agama Allah, dia tinggalkan keluarganya. Ya. Jangan antum anggap mereka ada HP ya. Tidak ada HP. Berjalan kaki, bekal habis, kemudian apa yang ada pada dirinya dia jual untuk belajar. Ini di antara perjalanan mereka. Maka Ustaz ya, tekankan cari kitab ini. Cari kitab. Kitab ini setiap kita kalau bisa dicari. Baca itu buku. Terjemahannya sudah ada. Baca. Itu luar biasa kisah-kisah di dalamnya. Luar biasa. Ya. Ada yang melakukan perjalanan itu. Ya. Sampai kencing darah di perjalanan. Sampai bekalnya tidak ada lagi, tidak ada yang dia minum, tidak ada yang dia makan, akhirnya kencing sendiri dia minum, tidak ada lagi apa-apa. Tapi dia tetap harus belajar. Ah, ini ada. Kitab yang kedua adalah Rihlatul Ulama fi Talabil Hadis. Perjalanan ulama dalam menuntut ilmu hadis. Ya, kalau tidak bisa dua-duanya cari salah satu ini. Ini cari. Ya, seorang pelajar harus punya kitab. Seorang penuntut ilmu harus punya kitab. Harus. Ya. walaupun di Syekh Google sudah ada. Itu tidak cukup. Seorang penuntut ilmu harus punya kitab. Makanya nanti kita belajar lagi adab selanjutnya. Seorang penuntut ilmu itu harus bangkrut. Kenapa? Beli kitab. Antum kira kitab murah apa? Tidak. Kitab ada yang jutaan ya. Harus, harus dibeli. Ya. Nah, jadi kitab yang saya sampaikan tadi carilah. Ketika liburan nanti cari dia di perpustakaan. Di mana orang jual kitab itu cari dia. Perjalanan ulama dalam menuntut ilmu. Ini Ustaz sarankan. Sangat-sangat Ustaz sarankan. Ya. Ustaz dulu punya cuman sudah hilang. Ketika di pondok Ustaz punya itu. Ya. Punya. Itu luar biasa. Ya. Alhamdulillah sudah Ustaz baca dari awal sampai akhir. Itu luar biasa kisah-kisah di dalam. Jadi itu membuat kita sadar. Ternyata kita sekarang ini belum ada apa-apa. Apa-apanya. Walaupun sudah kita tinggalkan keluarga. Memang kita tinggalkan. Tapi hari Ahad datang lagi. Ya kan? Ana hari sudah tekad tinggalkan keluarga orang tua untuk belajar di pesantren. Sabtu nelpon. Mi kapan datang? Hah? Ah. Itu bedanya kita dengan orang dulu. Ya. Itu bedanya. Nah. Harus ya. At-taghorrub anil ahli. Wal-bu'du anil awtan fi talabil ilmin. Ha? Harus. Ya. Makanya harus safar. Terus safar. Safar. Kita lihat siapa Ustaz kita sekarang yang safar. Ustaz Ahmad. Ya. Beliau safar. Ngapain beliau safar? Cari kerja. Enggak kan? Untuk apa? Belajar. Taib. Apakah Ustaz tak mau safar? Saya juga mau, tapi karam nanti kapalnya. Ya. Tapi kalau zaman kita sekarang enggak sulit, ya. HP kan sudah ada. Metode online sudah ada. Tetap belajar. Jadi tidak ada alasan tidak belajar. Enggak ada alasannya. Ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar. Khalas? Baik. Nah, ini dia yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, at-taghorrub anil ahli wal bu'du anil watan, ini penting. Ya, safar itu harus. Karena kalau kita di rumah tidak dapat ilmu gitu. Tidak dapat ilmu. Walaupun di sekarang itu bisa nonton YouTube ya, bisa nonton video di Facebook, walaupun tapi itu tak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu bukan hanya di kitab saja. Orang yang tidak hadir di majelis, dia tidak akan mendapatkan adab-adab gurunya. Bagaimana gurunya duduk, bagaimana gurunya menyampaikan, bagaimana gurunya muamalah setelah mengajar, itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang duduk di rumah. Dapat, ya. Makanya para ulama dulu ada yang mengatakan apa? Saya duduk di majelisnya Imam Ahmad selama 30 tahun, yang saya perhatikan cuma akhlaknya dia, yang saya perhatikan cuma adab Imam Ahmad ibn Hanbal. Saya duduk 30 tahun di majelisnya. Fokus dia dengan adab Imam Ahmad. Ternyata dia luar biasa mendapatkan adab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak hadir di majelis. Tak dapat dia. Tidak dapat. Ya. Sama dengan ya, guru kami yang Ustaz sebutkan dari Syekh Wahid tadi. Kalau antum lihat video biasa-biasa saja dia. Itu antum ketik di YouTube ada namanya itu. Syekh Wahid bin Salamat ada namanya. Ya. Ketika kami mendatangi beliau langsung, duduk dengan beliau, oh banyak yang tidak kita dapatkan ternyata. Ya, beliau itu, Syekh Wahid itu, hafizahullah ta'ala, beliau terkenal di dunia pakar ruqyah di dunia. Pakar ruqyah di dunia. InsyaAllah para penuntut ilmu di Indonesia sudah tahu dengan beliau. Apalagi yang suka-suka ruqyah. Ya, dan itu Ustaz dengarkan dari dulu juga. Beliau pakar ruqyah di dunia. Ternyata ketika Ustaz duduk dengan beliau, ilmunya luar biasa ternyata. Tawadunya luar biasa. Lihat. Tawadunya luar biasa. Ah, begini beliau. Begitu juga guru kami Syekh Khalid Al-Juhani. Yang sudah menulis kitab begitu ratusan banyak nih. Ya. Banyak. Ya. Yang ikut kuliah online apa Jami'ah Shofa itu ada beliau. Ya. Itu beliau ada. Beliau ngajar di situ. Itu antum tidak dapatkan kalau antum tak hadir di depan beliau. Banyak yang tidak kita dapatkan. Ya. Makanya kita harus safar, menjumpai guru-guru kita, belajar. Karena banyak yang tidak kita dapatkan. Syekh Khalid Al-Juhani, ilmunya luar biasa banyak, tapi beliau ya biasa belanja ke pasar. Pernah kita lihat? Tidak pernah. Beli cabai ke pasar tuh. beli bawang ke pasar dia tu. Siapa yang nyuruh bini di rumah nyuruh tu? Pergi beliau, jalan kaki. Itu siapa yang tahu? Kami yang tahu, kami yang melihat langsung. Dan ini terjadi. Ya, itu juga ilmu. Maka harus safar, ya, safar. Jadi tujuan antum sekarang khususnya para santri sudah tepat dan sudah benar. Meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan keluarga. Kenapa? Ya, sebelum kita akhiri, kita sebutkan di antara alasannya adalah boleh mengatakan li'anna al-fiqrata idza tawazza'at qasurat 'an darkil haqa'iq wa ghumud ad-daqa'iq wa ma ja'ala Allah lirajulin ma ja'ala Allah lirajulin min qalbaini fi jawfi. Kenapa? Alasannya adalah kenapa kita harus tinggalkan kehidupan dunia itu? Kita harus tinggalkan, ya, pekerjaan kita kalau untuk belajar, tinggalkan orang tua, tinggalkan makan enak di rumah, ya, tinggalkan kasur yang empuk di rumah, tinggalkan teman-teman seperjuangan di rumah untuk belajar, untuk menimba ilmu agama Allah. Apa alasannya? Karena ya, pikiran kita kalau sudah berurusan dengan alaik, awaik dan awaid, itu sudah terbagi-bagi lagi. Ya, kalau pikiran kita sudah, kalau kita sudah berada di dalam situ, maka pikiran kita akan terbagi-bagi. Ya. Kalau tidak percaya, antum tanya sama bapak-bapak yang kerja sekarang, ya. Terbagi nak pikiran mereka tuh. Bagi untuk kerja, bagi untuk belajar dan seterusnya. Tapi mau tidak mau kita harus tetap belajar. Nah. Karena kalau pikiran kita itu sudah terbagi-bagi, ya, maka kita akan sulit untuk belajar. Kalau pikiran kita sudah terbagi-bagi, kita akan sulit untuk menghafal. Kalau pikiran kita sudah terbagi-bagi, maka kita akan sulit untuk memahami pelajaran. Kenapa? Karena harus ada lagi yang kita kerjakan selain ini. Ya, itulah tujuannya pesantren didirikan. Itu tujuannya. Agar pikiran kita itu tidak terkontaminasi dengan urusan dunia. Itu gunanya. Ya. Makanya guru kami tadi yang Ustaz katakan tadi, ya, kalau kita belajar di sana, itu kami digaji. Kami digaji. Ya. Semasa Ustaz belajar dengan beliau, yang jomblo-jomblo itu dikasih duit. Yang sudah berkeluarga dua kali lipat dapat gaji dari beliau. Kenapa? Beliau tidak menginginkan murid-muridnya sibuk dengan kerja, sibuk dengan urusan dunia. Sama halnya dengan para ulama di Masjidil Haram. Antum melihat kesibukannya ngapain? Mengajar dan belajar. Tidak ada mereka kerja. Kenapa? Tapi mereka punya duit, punya mobil, bisa ngasih anak istri karena mereka sudah digaji. Sama dengan antum sekarang, santri-santri itu, kalau bahasa Ustadz, dia sudah digaji sama orang tuanya. Dikasih duit SPP, dikasih duit makan, dikasih uang kantong. Enak gak tuh? Enak. Apalagi yang kurang tuh? Tinggal duduk belajar. Kalau dulu tidak. Maka kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kan bekerja. Ya. Lihat ganti-gantian dia dengan temannya. Sekarang ane yang kerja, ente yang hadir di majelis Nabi. Besok ane yang hadir, ente yang kerja. Apa gitu beliau? Kalau kita kan tidak. Ya? Kalau kita tidak. Tinggal duduk manis, belajar, memahami dengan maksimal. Selesai. Karena tidak ada pikiran kita yang lain. Ada antum disuruh kerja? Tidak ada, ya? Ada disuruh cari duit sama orang tua di sini? Tidak ada. Nah, tinggal kita fokuskan. Ini sudah nikmat yang sangat besar ini. Ya? Kita tidak ada dibebankan apapun. Tinggal tok ngafal Quran, murojaah, belajar. Maksimalkan itu. Ya, maksimalkan itu. Ya, kalau tidak, kalau sudah terkontaminasi dengan urusan dunia itu sulit kita belajar. Menghafal pun sulit. Tidak percaya antum? Tidak percaya? Ya? Kalau kurang percaya antum, antum suruh bapak-bapaknya ngafal. Antum kasih target. Itu sulit tuh. Ya, Pak? Sulit, ya. Karena dia mikir ngasih anak istri makan lagi. Pak Rahmat Mulyadi inilah, tanya beliau tuh. Suruh beliau ngafal Quran tuh juz 30. Satu bulan. Itu bisa, tapi kesulitan. Kenapa? Ada pekerjaan. dia punya usaha, harus jaga warung lagi. Lagi enak-enak menghafal, datang orang lagi nih. Ah, tinggal lagi ngafal tuh. Apalagi semakin banyak customer, semakin sibuk dia. Banyak lagi yang dia waktu, bagi waktu lagi, panjang ceritanya. Tapi kita yang sudah ada pesantren ditampung sekolah di ada kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Ya. Tapi Ustaz yakin insyaallah taala saya yakin. Ya, santri-santri Al-Huda sekarang ini Ustaz yakin ya, antum semuanya pasti bisa. Ya, mencapai tujuan antum di awal. Ya, dan Ustaz itu ya yakin sekali. Ya, kenapa? Kalau Ustaz tak yakin, ya, kenapa saya yakin? Karena antum enggak ana pikirannya pengen pulang terus. Ya. Kecuali sudah jadwal ya. Benar ya? Alhamdulillah. Nah, maka inilah ya di antara alasan kenapa ya kita harus jauh dari keluarga, jauh dari kesibukan dunia, jauh dari cerita yang semoga bisa memberikan manfaat ya kepada kita semua. Pernah dengar nama Syekh Al-Albani? Pernah? Pernah. Masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Tapi nama beliau masih disebut enggak? Masih. Beliau orang jahil atau orang pintar? Orang pintar, bukan orang dukun ya. Bukan dukun. Orang pintar nak? Pintar ya? Pintar. Alhamdulillah. Ya, antum tahu bagaimana belajar beliau? Eh? Beliau juga punya anak istri. Beliau juga punya anak? Anak istri. Beliau tukang jam. Tukang memperbaiki jam. Eh? Beliau bekerja satu hari cuma 2 jam. Sisanya ngapain, Ustaz? Istirahat. Karena capek memperbaiki jam. Tak. Sisanya untuk membaca kitab-kitab para ulama. Untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis. Itu sisanya. Beliau belajar kerja tidak 1 bulan full. Misalnya 1 pekan cukup untuk kehidupan dia 1 bulan full. Dia tinggalkan kerusahanya. Langsung dia belajar. Ya, mungkin kita sulit untuk itu. Ya, apalagi orang-orang tua kita yang sudah bekerja. Nah, kita nih yang berada di pesantren, sulit nggak untuk itu? Apa yang sulitkan lagi? Kerja anda apa anda? Tinggal menghafal, murojaah, membaca dan belajar. Ya, lalu kenapa kita masih sulit untuk mengerjakannya? Satu alasannya apa? Malas. Tinggalkan malas. Maka banyak-banyak doa sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Itu antum lihat. Ya. Tapi beliau alhamdulillah berjasa untuk umat Islam. Walaupun fitnah luar biasa untuk beliau. Tapi kenapa beliau bisa melahirkan murid-murid yang luar biasa? Kok bisa? Ya. Kok bisa terlihat oleh murid-murid Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Abbad dan yang lainnya. Kok bisa? Karena kegiatan beliau dalam belajar. Ya. Mengalami masa pribadi, kalau orang-orang Arab itu, dia sudah biasa. Ya. Sudah biasa mereka istirahat itu sedikit. 3 jam, 4 jam itu sudah mubazir, kata dia. Tidur, 3 jam, 4 jam itu sudah mubazir. Ya? Sudah mubazir. Dan itu terbukti. Ketika Ustaz tanya kepada salah satu guru Ustaz di Mesir, beliau nanya kami, antum berapa jam tidur satu per satu? 5 jam, 6 jam, 7 jam, macam-macam. Apa kata jawaban beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget kita. Ini siapa yang meninggal pula nih? Apa kata beliau? Kalian ini mubazir. Tidur segitu banyak, kata dia. Kemudian Ustaz pribadi nanya, Ustaz, kalau gitu antum berapa jam tidur sehari? Apa kata beliau? Ana pernah tidur ini sangat lama dan sangat nikmat, tapi nyesal ana. Berapa jam sih? 3 jam. Paling banyak, kata dia itu. Hah? Dan ana nyesal setelah itu. Jadi biasanya antum tidur berapa jam satu hari? 2 jam. Kemudian saya tanya, Syekh, antum di maktabah antum ini, duduk, baca kitab, kapan antum istirahat? Ya. Maka beliau mengatakan, ana berdiri dari kursi ini, ya, cuman untuk 2 saja. WC sama makan. Sisanya hidup anak di sini. Tuh bayangkan tuh. Hah? Kalau kita tidurnya 8 jam, kurang Ustaz. Hah? Begitu perbedaan kita dengan mereka. Tapi ya, bukan berarti tercela. Memang Indonesia ini memang rata-rata matanya memang seperti itu ya. Matanya memang seperti itu, biasa tidur 5 jam, 6 jam. Ya, intinya adalah maksimalkan waktu. Mumpung antum sudah ya masuk nih ke pembahasan para ulama apa? Menjauhkan diri dari keluarga, dari kenikmatan dunia. Antum masuk semua di sini. Ya, tinggal kita apa saja? Maksimalkan waktu kita untuk menghafal Al-Qur'an, untuk belajar, untuk murojaah, untuk memahami pelajaran, untuk membaca. Maksimalkan semuanya. Baik. Insyaallah taala pembahasan ini masih berlanjut pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi tabaraka wa taala. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bisa menambah semangat Ustaz pribadi dan antum semuanya, terkhusus para santri dalam memaksimalkan waktunya untuk belajar, untuk menghafal Al-Qur'an. Karena kita katakan tadi waktu terbagi menjadi berapa? 3. Yang sudah berlalu jadikan pelajaran. Kalau tidak, antum akan menyesal. Yang kedua, waktu sekarang, ya, sekarang. Misalnya habis kajian nih, ngapain nih? Ya. Habis kajian waktu masih ada, jam tidur jam 10 misalnya. Panjang waktu lagi. Nah, sekarang mau ngapain? Besok mau nyetor, siapkan hafalan untuk besok. Jangan tunda lagi, besok lah, itu dia tuh. Masuk dia perangkat syaitan. Besok subuh lah anak ngafal lagi. Karena kurang tidur malam, ada ngantuk lagi itu. Hilang semuanya. Ya, kemudian waktu yang akan datang. Ya, yang akan datang itu kita planningkan dan kita maksimalkan. Baik. Ayo talabah, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah semua datang dari syaitan dan kesalahan usaha sendiri. Usaha memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan yang saya lakukan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.